وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di lingkungan Telkom Bandung Jalan Geger Kalong ataupun para pendengar Radio Roja baik Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Roja Bandung, Roja Lampung, pendengar radio di Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Rai Padang, Albayan, Cianjur, dan radio lain yang ikut merilai siaran ini secara langsung, juga para pendengar melalui streaming radio manapun, di mana saja Anda berada, dan para pemirsa TV Roja, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sedang membahas ayat fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahui. Di antara bentuk menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla sudah kita terangkan, seperti bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi digandengkan, disatukan dengan menyebut nama selain Allah, seperti perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Contohnya adalah orang yang mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan. Atau perkataan yang menyatakan seandainya tidak ada anjing penjaga, niscaya pencuri akan masuk. Atau seandainya tidak ada burung beo ini, niscaya pencuri akan masuk. Atau perkataan seseorang, terserah Allah dan terserah kehendakmu. Bagaimana kehendak Allah dan bagaimana kehendakmu. Semuanya itu dianggap syirik dengan rincian yang sudah kita terangkan di hari Jumat yang lalu. Kita teruskan ke dalil kedua dari hadis. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang benar ini dari Ibnu Umar sebagaimana dalam kitab Taisirul Azizil Hamid. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka." Rawahu Tirmizi wa hassanahu wa sahahahu al-hakim. Kata Nabi SAW, siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah kufur atau telah syirik. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menghasankannya, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Selain At-Tirmidzi, para perawi yang lain juga banyak yang meriwayatkan hadis ini, seperti Imam Abu Daud At-Tayalisi, Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Daud dalam sunannya, juga Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, dan berkata Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, sahihun ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, dan Imam Adz-Dzahabi menyepakati pensahihan yang dilakukan oleh Imam Al-Hakim ini. Inilah hadis yang akan kita bahas sore ini. Adapun yang dimaksud dengan man halafa bi ghairillah, huruf man di dalam hadis ini disebut huruf syaratiyah, huruf syarat. Dan fungsi dari huruf syarat adalah bermakna umum. Man di sini siapa saja, laki ataupun perempuan. Pokoknya asal orang tersebut bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla, orang ini kufur atau syirik. Apakah yang benar kufur atau syirik? Ini syak dari rawi, keragu-raguan dari rawi, dan yang benar adalah syirik. Sehingga hadis yang sedang kita bahas ini berdasarkan riwayat yang dikuatkan oleh riwayat yang lain menyatakan man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Yang dimaksud dengan bi ghairillah, siapa orang yang bersumpah dengan selain Allah, yashmulu kulla mahlufin bihi siwallahi azza wa jalla. Ini bersumpah dengan selain Allah itu mencakup seluruh yang namanya disebut dalam sumpahnya selain Allah azza wa jalla. Seperti dengan mengatakan demi Ka'bah, demi Rasulullah, demi langit dan bumi, atau demi waktu. Kalau ini dilakukan oleh makhluk maka tidak boleh. Demi cinta, apalagi para ABG biasanya, atau yang lain-lainnya, maka ini terlarang. Nanti kita akan jelaskan di mana letak syiriknya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Adapun bersumpah dengan menyebut sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka dibolehkan, tidaklah terlarang. Karena sifat itu mengikuti mausuf. Mausuf itu yang disifati dengan sifat itu. Oleh karena itulah maka kita boleh menyatakan demi kekuasaan Allah, demi kemuliaan Allah, demi Al-Quran. Karena Al-Quran sifat Allah, kalamullah. Seperti hadis riwayat Imam Muslim, siapa orang yang singgah di suatu tempat lalu dia berdoa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada siapa? Bikalimatillahit tammah, kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, dari kejahatan seluruh makhluknya. Di sini bersumpahnya bukan dengan zat Allah tapi dengan sifat. Kalimat-kalimat Allah, kalamullah adalah sifat bagi Allah Azza wa Jalla, maka dibolehkan. Seperti juga doa yang dibaca pada waktu kunut witir. Salah satu bunyi doanya adalah a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik. A'udzu, aku berlindung, biridhaka, berlindungnya kepada keridhaan-Mu ya Allah, min sakhatik, dari kemurkaan-Mu. Keridhaan Allah salah satu sifat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi boleh kita bersumpah dengan menyebut nama, dengan menyebut sifat Allah. Karena sifat Allah sama dengan zat Allah. Dan itu bukanlah makhluk. Dalil yang menyamakan antara sifat Allah dengan zat Allah banyak bertebaran dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti yang tertuang di dalam dua ayat dari surah Ar-Rahman. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Untuk bisa memahami ayat ini bahwa zat sama dengan sifat, apa boleh buat kita harus mengkaji dari aspek nahu. Bagi ikhwan dan akhwat yang pernah belajar nahu, insyaallah faham penjelasan ini. Bagi yang tidak, ya selamat pusing saja. Belajar nahu. Wa yabqa, yabqa ini disebutnya fi'il mudhari. Wa yabqa, dan abadilah. Wajhu dibaca wajhu, bukan wajha atau wajhi, karena dia fa'il dari yabqa. Apa yang abadi? Wajhu, wajah. Wajah siapa? Wajhu rabbika, wajah dari Rabbmu. Wajah di sini sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Rabbika, Rabb ini zat Allah. Dzul jalali wal ikram. Dzu dibaca dzu, bukan dza atau dzi, karena dia mengikuti kepada wajhu, bukan mengikuti kepada Rabbi. Karena kalau kepada Rabbi pasti dibacanya harus dzil jalali wal ikram, tapi ini dzul jalali wal ikram. Jadi dzul jalali wal ikram, dzu ini sifat bagi wajhu, dan wajhu adalah sifat dari Allah Azza wa Jalla. Ini satu ayat. Dalam ayat yang lain, masih surah Ar-Rahman ayat yang terakhir, Allah berfirman, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tadi dzul jalali wal ikram, sekarang dzil jalali wal ikram. Lafadznya sama, yaitu dzul jalali wal ikram. Yang satu dzu, yang satu lagi dzi. Tabaraka juga disebut fi'il, fi'il madhi. Ismu fa'il dari tabaraka, makanya dibaca ismu. Rabbika, rabbi dibaca rabbi, bukan robba atau rabbu, karena disebutnya mudhafun ilih, dan mudhaf ilih harus jar. Dzil jalali wal ikram, dzi dibaca dzi bukan dzu, karena dia mengikuti rabbi. Dan Rabbi adalah zat Allah. Di ayat tadi dzul jalali wal ikram jadi sifat bagi wajhu, dan wajhu adalah sifat Allah. Dalam ayat yang kedua dzil jalali wal ikram menjadi sifat bagi Rabbi, dan Rabbi adalah zat Allah. Oleh karena itu dua ayat ini menunjukkan antara sifat Allah dengan zat Allah adalah sama. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Makanya karena sifat dengan zat adalah sama, dibolehkan bagi kita bersumpah dengan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, Nabi SAW mengajarkan kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dengan mengatakan a'udzu bikalimatillahit tamma. Berlindungnya kepada sifat Allah. Dalam doa kunut witir, a'udzu biridhoka min sakhatik. Aku berlindung kepada keridhaan-Mu ya Allah dari kemurkaan-Mu. Ini menunjukkan dibolehkannya kita bersumpah dengan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat sama dengan zat sehingga bukanlah makhluk. Wa qauluhu bi ghairillah. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairillah, siapa yang bersumpah dengan menyebut nama, menyebut selain Allah. Yang dimaksud selain Allah itu bukan yang dimaksud selain lafaz Allah, tapi maksudnya adalah selain zat yang diberi nama dengan nama Allah. Adapun menyebut nama zat dari Allah tersebut tapi dengan nama lain seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus atau As-Sami, Al-Basir, bersumpah dengan menyebut nama-nama Allah yang lain dibolehkan. Seperti umpamanya menyebut sumpah dengan demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi As-Sami, demi Al-Basir, maka itu dibolehkan karena yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan yang tadi pernah disinggung. Kenapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu dianggap syirik dan terlarang? Bersumpah demi Rasulullah, kenapa itu dianggap syirik dan terlarang? Bersumpah dengan menyebut nama malaikat demi Jibril, demi Mikail, itu juga dianggap syirik. Apakah bersumpah seperti itu dianggap beribadah? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wal halaf ta'kidu syai bi dzikri mu'azzamin bi sighatin makhsusatin bil ba wa ta wal waw. Halaf atau sumpah adalah menguatkan sesuatu, ta'kidu syai, dengan menyebut nama yang diagungkan oleh orang yang bersumpah dengan sighat atau dengan memakai kata-kata khusus di dalam bahasa Arab. Kata khususnya itu tiga, waw, ba, atau ta. Wau terpakai dengan lafad wa wallahi. Ba terpakai dengan lafad bi billahi. Ta terpakai dengan lafad tallahi. Tiga-tiganya baik wallahi, billahi ataupun tallahi, tiga-tiganya bermakna sumpah demi Allah. Wallahi artinya demi Allah. Billahi artinya demi Allah juga. Tallahi artinya demi Allah juga. Dan itulah tiga huruf yang disebut dengan sebutan huruful qasam, huruf-huruf sumpah. Kalau dalam bahasa kita, dengan menyebut demi, walaupun aku bersumpahnya tidak disebut, boleh disebut saya bersumpah dengan nama Allah. Tapi walaupun saya bersumpahnya tidak dikatakan demi Allah, itu juga sudah sumpah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, yang saya tahu, yang saya ingat, lafaz sumpah itu cuma satu, yaitu demi saja ya. Demi Allah. Ada enggak lafaz lain yang bermakna sumpah selain demi? Tidak ada kayaknya ya. Kalau dalam bahasa Arab ada tiga. Bisa dengan waw, bisa dengan bi, bisa dengan ta. Apa bedanya? Bedanya hanya dari segi penggunaan saja. Adapun maknanya sama, artinya demi, dengan makna sumpah. Adapun penggunaannya ada sedikit perbedaan. Adapun huruf bi itu lebih umum, bisa digunakan untuk apa saja, baik masuk kepada isim zahir ataupun kepada isim dhamir. Isim dhamir itu kata apa? Kata ganti. Kata ganti itu saya, kamu, dia, mereka, itu kan kata ganti ya. Kalau dalam bahasa Indonesia hanya tiga kata ganti, saya, kamu, dia, atau mereka, empat ya. Kalau dalam bahasa Arab banyak, huwa humahum, hiya humahum, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ada berapa? 12 apa 13? Hitung sendiri. 14. Itu disebutnya isim dhamir alias kata ganti. Kalau isim dhamir, selain isim dhamir, semua benda itu kalau disebut maka lafaz dari benda itu adalah isim dhamir. Rajul, mar'ah, kitab, sama, qamar, syams, masjid, itu disebutnya isim dhamir. Nah, huruf bi dengan makna sumpah bisa digunakan dengan disambungkan baik kepada isim dhamir ataupun isim dhamir. Dan juga bisa disebut dengan lafaz sumpahnya seperti di dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah. Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah, atau la uqsimu bihadzal balad, atau wa aqsamu billahi jahda aymanihim. La uqsimu artinya aku bersumpah, bihadzal balad, dengan negeri ini. La uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan menyebut hari kiamat. Dalam surah Al-An'am ayat 109, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah. Jadi huruf bi bisa diawali dengan sumpah, atau dibuang uksimunya, langsung huruf sumpahnya seperti billahi la'af'alanna, demi Allah aku pasti akan melakukan perbuatan ini. Jadi huruf bi bisa masuk ke dalam isim zahir. Contohnya billahi la'af'alanna, demi Allah pasti aku akan melakukannya. Allah dimasuki oleh huruf bi, bi-nya huruf sumpah, Allahnya disebut isim zahir, maka dibolehkan. Atau bi ini bisa juga digunakan untuk isim dhamir atau kata ganti orang, seperti Allahu azimun ahlifu bihi la'af'alanna, Allah lah yang maha agung, aku bersumpah dengan menyebut namanya. Ahlifu bihi, ahlifu bihi, bi-nya sumpah, hi-nya isim dhamir, kembalinya kepada Allah azza wa jalla ya. Boleh juga kepada nama-nama Allah, umpamanya bisami' la'af'alanna, demi Allah yang maha pendengar aku akan melakukannya. Inilah bi. Bi itu bisa masuk kepada isim dhamir ataupun kepada isim dhamir. Adapun huruf wau hanya masuk kepada isim dhamir saja dengan mengatakan wallahi wa izzatihi waridahu umpamanya, itu dibolehkan. Tapi tidak bisa waw ini masuk ke isim dhamir, umpamanya demi dia. Tidak bisa wahu atau wahua, tidak bisa. Khusus kepada isim dhamir semata-mata. Adapun ta Ta ini tidak bisa digunakan kepada selain nama Allah dan selain Rabb. Hanya Tallahi atau Tarrabbi. Demi Allah atau demi Rabbku, hanya itu. Selain kepada Allah, maka tidak bisa menggunakan huruf Ta. Inilah tiga perbedaan dari tiga jenis huruf qasam tadi. Dari sini kita mengetahui kenapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dianggap syirik. Karena makna sumpah tadi adalah menguatkan sesuatu dengan menyebut nama yang diagungkan oleh orang yang bersumpah. Sehingga di dalam sumpah terkandung pengagungan. Pengagungan kepada siapa? Pengagungan kepada yang namanya disebut dalam sumpahnya. Kalau kita bersumpah wallahi demi Allah, maka di dalamnya terkandung pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seseorang bersumpah dengan menyebut wa Muhammadin atau wa Rasul, demi Rasul, atau wa Rasulillah, demi Rasulullah, demi Muhammad, maka di dalam sumpah itu terkandung pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW dengan pengagungan yang bernilai ibadah. Maka tidak boleh, terlarang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, sekalipun beribadahnya dalam bentuk bersumpah dengan menyebut namanya. Disinilah nilai syiriknya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, karena di dalamnya terkandung pengagungan kepada nama yang disebut di dalam sumpahnya. Timbul pertanyaan, apakah syiriknya adalah syirik besar apakah syirik kecil? Ini harus dirinci, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Tergantung pengagungan kepada nama yang disebut dalam sumpahnya itu segede apa. Beliau berkata, wal halaf bi ghairillah syirkun akbar ini taqada annal mahlufa bihi musawin lillahi ta'ala fit ta'zim wal 'azamah wa illa fahuwa syirkul asghar. Bersumpah dengan menyebut selain Allah dianggap syirik besar. Kalau orang yang bersumpah tadi meyakini bahwa nama yang dia sebut dalam sumpahnya itu sama dengan Allah Ta'ala dalam hal agung dan mengagungkannya. Umpamanya seseorang menyatakan demi Rasulullah, dan dia meyakini keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seagung Allah Azza wa Jalla, sehingga pengagungan dia kepada Rasul Sallam seperti pengagungan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini termasuk syirik besar, karena menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, sekalipun makhluk yang termulia sejagat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh. Dan itu termasuk syirik besar. Adapun kalau tidak sampai menyamakan pengagungan kepada Allah dengan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sumpahnya, maka itu termasuk syirik kecil. Kedua-duanya disebut syirik, cuma yang satu besar, yang satu kecil. Apa bedanya? Bedanya kalau syirik besar, mukhrijun anil millah, mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Orang yang melakukan perbuatan syirik besar, dia murtad, dia keluar dari Islam. Adapun orang yang melakukan syirik kecil, pelakunya tetap muslim selama dia tidak menghalalkan perbuatan syirik kecilnya tersebut. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar karena dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk, walaupun dengan kadar pengagungan yang berbeda. Timbul pertanyaan, apakah syirik kecil kalau terbawa mati akan bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla ataukah tidak? Karena adanya ayat Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 116 yang menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ingat, syirik di sini syirik bahasa Arab, bukan bahasa Sunda atau Indonesia ya. Karena ada perbedaan makna antara syirik dalam bahasa Arab dengan syirik bahasa Sunda atau Indonesia. Apa syirik Indonesia atau Sunda artinya? Iri, kamu mah syirik aja ke saya, kan gitu ya. Syirik di sana iri, dengki. Syirik di sini dalam bahasa Arab maknanya adalah menduakan Allah dalam hal ibadah. Allah berfirman innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maknanya, maksudnya, kalau dosa syirik ini terbawa mati, dia mati dalam keadaan musyrik, dosa syiriknya tidak akan diampuni. Ya. Adapun, kalau sebelum mati ditobati, dia pernah syirik, tapi sebelum matinya dia tobat, menjadi bertauhid, apakah dosa syirik tersebut diampuni? Ya, tentu saja diampuni. Karena dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka juga orang-orang musyrik tadinya. Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat-sahabat lain tadinya menyembah berhala. Sebagian besar dari sahabat tadinya memusuhi Rasul SAW dan dakwah suci beliau. Menyembah selain Allah Azza wa Jalla, musyrik, tapi kemudian taubat, mereka masuk Islam, meninggalkan perbuatan syirik, dan seluruh taubat, seluruh dosa syiriknya diampuni, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu yang dimaksud dengan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, maksudnya apabila dosa syirik ini terbawa mati dan tidak ditobati sebelum matinya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain dosa syirik. Dosa-dosa besar selain syirik Allah akan ampuni. Maksudnya dosa besar selain syirik yang juga terbawa mati. Kalau sebelum mati ditobati jelas itu mah dihapus dosanya, diampuni ya. Tapi kalau terbawa mati bagaimana? Mungkin diampuni, mungkin berdasarkan ayat ini. Karena ayat ini kata para ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan bahwa ayat ini untuk orang yang tidak tobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ini untuk orang yang tidak tobat. Orang tidak tobat berbuat syirik enggak akan diampuni. Orang tidak tobat berbuat dosa besar, tapi selain syirik diampuni. Apakah semua orang muslim yang berdosa besar dan tidak tobat dari dosa besarnya lalu mati dalam keadaan demikian semua dosa besarnya diampuni? Tidak, bagi semua orang Allah menyatakan liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak bagi semua orang. Tidak semua orang muslim yang mati membawa dosa-dosa besar, dosa besar itu diampuni oleh Allah. Tidak. Liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, kan kita penasaran. Siapa liman yasha tadi, kan siapa tuh kita termasuk di dalamnya? Lalu beliau membeberkan, beliau yang dimaksud Syekhul Islam tadi. Dalam majmul fatwanya, dalam sebuah pembahasan dengan judul Ahkam Ushatil Mukminin, hukum orang-orang mukmin yang maksiat, beliau menyatakan liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki, maknanya orang-orang yang selama hidupnya di dunia walaupun dia bergelimang dosa-dosa besar, dia pun melakukan amalan-amalan penghapus dosa selain tobat. Apa saja amalan penghapus dosa? Banyak. Seluruh kebaikan yang kita lakukan menghapus dosa. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa. As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhan ilal ramadhan wa fi riwayatin wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahun. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dalam riwayat lain umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa diantaranya. Siapa lagi yang dikehendaki akan diampuni oleh Allah? Orang yang dimintakan ampunan oleh para malaikat. Di antaranya orang yang ngaji kayak begini, mengajarkan ilmu, belajar ilmu, dimintakan ampun oleh para malaikat. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hud la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut yang ada di lubang-lubangnya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, seluruhnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Solawat para malaikat maknanya istighfar mereka dan tarahum mereka bagi manusia. Imam Abu Aliyah yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyatakan, salatullahi ala amdi thana'uhu alaihi indal malaika. Salawat Allah kepada hamba, maknanya pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Sedangkan salawat para malaikat maknanya istighfaruhum, istighfar para malaikat, permintaan ampunan para malaikat kepada Allah bagi hamba-hamba yang diberi salawat tadi. Dan malaikat yang mendoakan itu tidak terhitung jumlahnya, saking banyaknya. Sehingga dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dalam dua kitab sahih, bahwa innalillahi malaikatan sayyarah. Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang muter-muter terus. Ya bataguna majalisad dzikr. Mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, dicari. Ketika dapat, mereka bilang ini, sini ada yang kalian cari. Lalu mereka bertumpuk satu sama lain di atas sayap-sayap mereka, hatta yamla'u bainahu wa bainas sama'id dunya, sehingga memenuhi antara tempat itu sampai ke langit dunia. Dari tempat itu sampai ke langit dunia penuh oleh para malaikat. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika membahas di sini beliau menyatakan, menunjukkan sangat banyaknya jumlah malaikat yang mengerumuni sebuah majlis ilmu. Sampai dari tempat itu bumi ke langit penuh. Itu semua mendoakan ampunan bagi orang-orang yang hadir di sana. Belum semut yang ada di lubang-lubangnya, belum binatang-binatang yang ada di lautan, yang jumlahnya juga tidak terhitung, seluruhnya memintakan ampunan. Ya. Dan banyak lagi amalan-amalan penghapus dosa yang lain. Walaupun mereka begitu mati tidak tobat dari dosa-dosa besar yang pernah dilakukannya dan terbawa mati, sangat memungkinkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan nas ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, jadi hanya dosa syirik yang tidak terampuni kalau dia terbawa mati. Timbul pertanyaan, apakah syirik di sini termasuk syirik kecil tadi? Syirik kecil kan banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Mungkin kita juga sering terjerumus ke dalam syirik kecil seperti riya, ya. Seperti sum'ah, seperti takabur, seperti tadi bersumpah dengan menyebut nama selain Allah apabila kadar pengagungannya tidak disamakan dengan pengagungan kepada Allah. Seperti orang pergi ke dukun, kita sudah jelaskan. Seperti orang yang tasya'um, Tasyaum itu apa? Menimpakan kesialan terhadap sesuatu. Seperti ketika akan pergi, kemudian ada burung menclok di atas rumahnya, pertanda sial. Nggak jadi pergi. Itu juga kita sudah bahas dalam bab-bab yang telah lalu. Itu termasuk syirik. Tapi semuanya termasuk syirik kecil. Apakah syirik kecil seperti ini termasuk dosa yang juga kalau terbawa mati tidak diampuni? Qala ba'dul ulama, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, berkata sebagian ulama, inna qawlahu ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ay asyirkul akbar wa yaghfiru ma duna dhalika yakni asyirkul asghar wal kabair. Sebagian ulama menyatakan firman Allah yang menyatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, maksudnya syirik besar, kalau terbawa mati dan tidak ditaubati, tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tapi Allah akan mengampuni dosa selain itu, maksudnya dosa syirik kecil dan dosa-dosa besar. Karena syirik kecil termasuk dosa besar. Jangan tertipu dengan istilah kecilnya. Ah, syirik kecil. Berarti dosanya juga dianggap kecil, tertipu itu orang. Walaupun ada embel-embel kecil, tapi sekecil-kecil syirik, dosanya bisa lebih besar daripada dosa besar. Makanya sebagian ulama menyatakan bahwa dosa syirik kecil apabila terbawa mati dan tidak ditaubati sangat mungkin untuk diampuni seperti dosa besar. Ini pendapat yang pertama. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ini pendapat yang kedua. Inna syirka la yaghfiruhu Allah walau kana asghar. Ini berat bagi kita. Sesungguhnya syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah sekalipun itu dosa syirik kecil. Apa alasannya? Li'anna qawlahu ta'ala ayyushrika bi masdar mu'awwal fahuwa nakirah fi siyaqin nahyi faya umul asghar wal akbar. Karena beliau menyatakan firman Allah ayyushraka bihi. Ini juga harus dibahas dari aspek nahu. Lafaz ayyushraka bihi disebut masdar mu'awwal. Masdar yang diawalkan. Sehingga takdir atau kalimat tersebut aslinya semakna dengan innallaha la yaghfiru syirkan bihi au isyrokan bihi. Sesungguhnya Allah syirkan atau isyrok ini disebutnya laf isim masdar. Allah menyatakan innallaha la yaghfiru syirkan bihi au isyrokan bihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan syirkan masdar mu'awwal disebut dengan sebutan atau dengan istilah nakirah. Pakai tanwin. Bukan pakai alif lam. Kalau pakai alif lam disebutnya ma'rifat. Kalau memakai tanwin disebutnya nakirah. Dan nakirah ini disimpan dalam konteks kalimat nafi. Nafi itu negatif. Nafi itu yang mengandung kata-kata tidak. Innallaha semuanya Allah la yaghfiru. Huruf la ini disebutnya huruf nafi. La yaghfiru tidak akan mengampuni apa? Syirkan bihi. Syirkan lafad yang nakirah dalam konteks kalimat nafi. Maka huruf nakirah seperti itu bermakna umum. Seluruh jenis syirik, baik syirik kecil apalagi syirik besar, Sehingga makna dari ayat itu, kata Syekh Al-Utsaimin dengan mengutip penjelasan Syekhul Islam, la yaghfiru syirkan bihi au isyrakan bihi. Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik apa? Syirik apa saja, baik yang kecil ataupun yang besar. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, Syekhul Islam berpendapat syirik kecil termasuk dosa, yang bila terbawa mati dan tidak sempat ditobati, menyebabkan pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah dari dosa tersebut. Mana yang lebih rajih antara kedua pendapat itu? Apakah yang menganggap dosa syirik kecil diampuni ataukah tidak? Wallahu a'lam bishawab. Termasuk Syekh Al-Utsaimin sendiri tidak merajihkan salah satu di antara dua pendapat itu, hanya mengemukakan memang ada dua pendapat seperti itu di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Walhasil, kesimpulan dari penjelasan tadi, kita tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Walaupun tidak sampai kepada syirik besar, umpamanya hanya syirik kecil karena pengagungannya tidak sama dengan pengagungan kepada Allah, tetap saja yang namanya syirik besar, yang namanya syirik kecil, dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Timbul pertanyaan, kenapa bersumpah dengan makhluk terlarang? Bukankah Allah Azza wa Jalla sendiri sering bersumpah dengan makhluk? Dalam banyak Al-Quran ya. Wal asri, apa artinya? Demi waktu. Ini sumpah bukan? Ya, sumpah. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi terangnya atau siangnya. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila dia sudah menutupi. Wal ardi was samai wan nujum. Wah, dan banyak lagi sumpah-sumpah yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, dan sumpahnya dengan menyebut nama makhluk. Kalau Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluk, apakah itu bisa dijadikan dalil bolehnya kita bersumpah dengan menyebut nama makhluk? Ada dua jawaban tentang hal ini. Pertama, bahwa ini adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Merekalah yang akan ditanya. Kalianlah semua yang akan ditanya, baik ucapan ataupun perbuatan. Semuanya yang dilakukan oleh manusia itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya tentang hal itu. Sedangkan Allah, siapa yang mau bertanya kepada Allah tentang apa yang dilakukan oleh Allah? Yang jelas, kita sebagai seorang muslim yang bertauhid wajib meyakini semua yang Allah lakukan benar. Semua yang Allah ucapkan ataupun perbuat berdasarkan ilmunya, hikmahnya, keadilannya, dan seterusnya. Maka tidak boleh meragukan kebenaran, kepastian kebenaran apa yang Allah lakukan. Dan tidak boleh bertanya kenapa Allah menetapkan demikian. Pasti itulah yang terbaik ya. Ini yang pertama. Dan Allah Azza wa Jalla sebagai zat penguasa tunggal di jagat raya ini boleh bersumpah dengan apapun yang dia kehendaki. Dialah yang akan bertanya dan bukan yang ditanya. Dia hakim dan bukan mahkum alaih. Ini jawaban yang pertama. Kedua, bahwa sumpah Allah dengan menyebut benda-benda di kalangan makhluknya bukan pengagungan Allah kepada benda-benda itu dengan makna seperti pengagungan kita kepada Allah. Allah hanya ingin menunjukkan bahwa makhluk yang dia sebut dalam sumpahnya termasuk makhluk-makhluk yang besar, yang dahsyat, yang hebat menurut kacamata makhluknya, menurut kacamata kita. Karena sumpah itu ditujukan kepada kita untuk mengisyaratkan bahwa makhluk yang Allah sebut dalam sumpah ini bukan makhluk yang biasa-biasa loh. Seperti demi langit, demi bumi, demi matahari, demi bulan, demi planet-planet, demi bintang. Itu benda-benda besar. Atau bukan benda yang sifatnya real, konkret, tapi sangat penting bagi kita dan kehidupan kita, seperti waktu, wal asri, wal duha, wal layli. Seperti itu. Itu menunjukkan pentingnya itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla bagi kita semua. Hanya sebatas itu. Bukan pengagungan Allah kepada makhluk itu seperti kadar pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan. Oleh karena itulah, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apapun yang dikehendaki oleh Allah untuk dijadikan sumpah, untuk disebut di dalam sumpahnya. Dan itu menunjukkan besarnya makhluk yang dia sebut di dalam sumpahnya tersebut. Adapun kita sebagai makhluk sudah dilarang oleh Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dilarang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam sumpah terkandung pengagungan, seperti pengagungan yang kita tujukan kepada Allah. Makanya Nabi SAW menyatakan, man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyraka. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau dia telah syirik. Timbul lagi pertanyaan. Ada dua hal yang juga perlu dibahas tentang sumpah ini. Karena banyak terjadi kesalahpahaman di kalangan kaum muslimin. Poin yang pertama, ada sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, aflaha wa abihi in sadaqa. Kata Rasul SAW, sungguh dia telah berbahagia demi bapaknya kalau dia benar. Jadi Nabi SAW di dalam hadis ini, ya, bersumpah dengan menyebut bapak seseorang yang bertanya. Ada orang datang kepada Nabi SAW, ya, kemudian bertanya, ayus sodakati afdol, sodakoh yang bagaimana yang paling utama. Lalu Rasul SAW menjelaskan jenis sodakoh yang paling utama. Dia menyatakan, demi Allah, saya akan melakukan itu. Apa kata Nabi SAW? Aflaha wa abihi in sadaqah. Dia akan berbahagia demi bapaknya kalau dia benar. Itu yang pertama. Kedua, ada lagi hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah, atau para sahabat pernah bersumpah dengan menyebut nama bapak dan ibunya. Seperti para sahabat menyatakan, demi bapakku dan ibuku ya Rasulullah, gitu kan? Sering kita mendengar perkataan para sahabat dalam beberapa riwayat, seolah-olah ini bersumpah dengan menyebut nama bapak dan ibunya, dan oleh Nabi SAW tidak dilarang, demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah, kada wa kada wa kada. Apakah hadis ini mengisyaratkan dibolehkannya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla? Ini dua permasalahan. Maka ini dijawab oleh para ulama. Cuma sayang, jawaban tentang pertanyaan ini panjang. Sebab apa? Ada sekitar 6 jawaban atas satu pertanyaan saja. Dan ada 4 poin jawaban untuk pertanyaan kedua. Total general berapa? 10 poin penjelasan yang ini membutuhkan waktu sekitar minimalnya 1 jam. Sehingga tidak cukup bagi kita untuk melanjutkan penjelasan ini di sore hari ini. Oleh karena itu, kita tunda saja untuk hari Jumat yang akan datang, biar penasaran. Biar Jumat yang akan datang lagi untuk mendengarkan jawaban atas 2 pertanyaan tadi. Dan para pendengar atau pemirsa TV Roja di rumah, di mana saja Anda berada, penasaran, nanti hari Jumat jangan kemana-mana lagi. Duduk di radionya masing-masing, depan TV-nya masing-masing. Yang ada di sini, hadir lagi, bawa seluruh keluarga ke sini, sehingga memperoleh faedah yang insya Allah akan merata ke seluruh anggota keluarga kita. Saya pikir cukup sampai di sini penjelasan kita sore ini. Dan kepada Akhi Fawas, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa di rumah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Silakan Fawas. Terima kasih atas materi yang telah saya sampaikan. Kalau silakan pendengar dan pemirsa saja, kita masuk di sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan di 02182366543 untuk penanya pertanyaan via telepon atau pesan singkat di 08198996543. Kami coba sapa yang pertama, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Maaf. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bapak? Abu Milan, Pondok Kelapa. Silakan, Pak, ke pertanyaannya, Pak. Ya, Barakallahu. Wa fika barakallahu. Ini masalah serupa, Pak Ustaz. Kalau ada yang berserupa, demi Allah dan Rasul, apakah masuk syirik, Pak Ustaz? Tapi kan ini termasuk berserupa dengan tidak ada nama Allah dan Rasul, Pak. Tapi di dalam ini demi Allah dan Rasul Muhammad. Bagaimana? Iya, Bapak Abu Mizan ya. Barakallahu fik. Iya. Sudah dijelaskan terlarang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Walaupun nama yang disebut itu nama makhluk yang mulia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun malaikat Jibril atau Ka'bah. Baik disebut menyendiri atau disandingkan dengan menyebut nama Allah dalam sumpahnya, maka tidak boleh kita bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, karena di dalamnya terkandung penyamaan dalam hal pengagungan kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pengagungan yang bernilai ibadah. Walaupun sekali lagi, kadar pengagungan kepada Allahnya dengan kepada Rasulnya berbeda. Kepada Allah pengagungannya lebih tinggi, kepada Rasulullah lebih rendah, lebih sedikit. Tapi tetap mengandung pengagungan yang bernilai ibadah. Tadi sudah dijelaskan, kalau menyamakan pengagungan kepada Allah dan kepada Rasulullah dalam itikad orang yang sumpah, itu syirik besar. Tapi kalau kadar pengagungannya berbeda, kepada Allah lebih besar, kepada Rasul SAW di bawah itu, bahkan jauh perbedaannya, tapi tetap pengagungan tersebut mengandung nilai ibadah. Dan ibadah kepada Rasul SAW terlarang, tidak boleh. Maka Nabi menyatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa orang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Walaupun menyebut nama selain Allah itu disandingkan setelah nama Allah dengan mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, maka itu sama bernilai syirik dan terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian Pak Mizan. Kita angkat yang kedua, masih dari telepon 0218236543. Silakan. Nah, kami coba sapa kembali ke Anda yang akan bertanya secara langsung 021-823-6543. Iya. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak, di kesempatan pada radio atau televisi. kondisinya, Pak ya. Ya, dari mana Bapak? Aku Bendung, Kapur Bendung, Bendung. Ya, silakan Pak, ada pertanyaannya. Dikecilkan volume radionya, Pak ya. Bapak Sudami. Oh, ya. Silakan Pak. Aduh, saya sudah kayak ini. Halo Bapak. Kecilkan Pak. Volume radionya, Pak. Ada feedback, Pak ya. Ya. Atau Bapak jauh, agak jauh dari radionya. Saya mau bertanya nih. Berdasarkan jumlah itu ini, apakah gerak seni kita dari kita sampai tidur kembali bangun lagi, apa itu gerakan Allah semua? Gerakan Allah maksudnya? Terus yang kedua, Allah maksud Bapak gimana Pak? Yang kedua, Allah Bapak. Cukup satu saja Pak ya, mohon maaf karena waktu yang terbatas. Mungkin Ustaz bisa memahami. Iya, bisa. Dari Bapak yang Bekasi dan sebagainya. Iya, insya Allah. Baik, bismillah. Iya, terima kasih kepada Bapak yang barusan, entah dari Bekasi kalau gak salah ya. Orang Sunda juga gitu. Pertanyaannya, apakah gerakan yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu apakah gerakan Allah Azza wa Jalla atau bukan? Itu ya poin yang bisa saya tangkap. Iya, barangkali yang dimaksud apakah kita ini digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla ataukah tidak? Taib, ini pertanyaannya. Hadirin azanillahu wa'alaikum dan juga para pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Di beberapa pengajian di Jabodetabek, kalau di Bandung kita sudah juga membahas tentang alam para malaikat yang mulia. Ada satu pembahasan di sana tentang amalan para malaikat yang berkaitan dengan Bani Adam. Kesimpulannya dari penjelasan di dalam bab tersebut dengan menukil ayat, hadis, ucapan para sahabat dan para ulama adalah bahwa seluruh yang kita lakukan itu digerakkan oleh para malaikat sejak kita ada di rahim ibu kita masing-masing dalam keadaan yang super lemah, diproses oleh para malaikat. Demikian juga ketika manusia itu sudah lahir ke alam dunia dalam keadaan yang juga super lemah, tidak bisa apa-apa kecuali menangis. Itu juga geraknya sang bayi seluruhnya digerakkan oleh para malaikat. Sampai manusia dewasa, seluruh amal ibadahnya dicatat oleh malaikat yang ada di kanan dan di kiri. Dan ketika manusia itu mau mati, ada malaikat lain yang bertugas untuk mencabut nyawanya. Setelah mati masuk ke lubang kubur, ada yang menamai yaitu Munkar dan Nakir dan seterusnya. Walhasil, seluruh kehidupan yang dialami oleh manusia tidak lepas dari peran para malaikat. Tapi amalan-amalan malaikat, apapun termasuk yang berkaitan dengan manusia, disebut amalan kauni, bukan amalan syar'i. Sehingga para malaikat tidak memperoleh pahala dari amalannya tersebut. Dan malaikat tidak diberikan kemampuan dan kemauan untuk menyimpang dari amalan-amalan yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Sama dengan malaikat yang bertugas mengatur matahari, bulan, bintang, planet supaya tidak bergeser dari garis edarnya, dari orbitnya. Setiap detik para malaikat menjaga agar itu tetap stabil di garis edarnya, di garis orbitnya, tidak melenceng sedikit pun. Jarak antara satu planet dengan planet lain, matahari dengan bumi, dengan bintang, tidak bergeser terlalu mendekat, tidak bergeser terlalu menjauh. Diatur sedemikian rupa secara sempurna. Bergeser sedikit mendekat, terbakarlah dunia dan isinya. menjauh sedikit saja dari bumi, antara matahari dengan bumi, bekulah kehidupan di dalam perut, di dalam permukaan bumi. Matilah seluruh makhluk. Begitu. Oleh karena itulah ada malaikat yang mengaturnya. Yang besar seperti itu ada, termasuk yang kecil-kecil, termasuk gerakan kita, gerakan saya ketika membentangkan kedua tangan ketika menerangkan ini, semuanya diatur dan digerakkan, diproses oleh para malaikat. Ini juga yang menjadi penjelasan para ulama ketika membahas dua malaikat yang sering disalahfahami oleh manusia, yaitu Harut dan Marut. Dua malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi. Disuruh untuk mengajarkan apa? Sihir. Mengajarkan sihir adalah kufur. Dua malaikat ini mengajarkan sihir. Sehingga banyak manusia yang salah paham bahwa dua malaikat Harut dan Marut adalah dua malaikat yang durhaka. Ini keliru. Karena Allah menyatakan para malaikat itu maksum. Para malaikat tidak pernah berdosa walaupun sekejap. Termasuk Harut dan Marut. Harut Marut, dua malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi, oleh Allah disuruh mengajarkan sihir. Siapa yang datang untuk belajar sihir harus diberi peringatan dulu. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami itu hanya fitnah, ujian bagi kalian. Jangan kalian kufur dengan belajar sihir. Tapi siapa manusia yang ngeyel, yang kekeh, petekeh ingin belajar sihir, Allah merintahkan, ajarkan. Dia mengajarkan sihir itu atas perintah Allah. Lalu dilaksanakan. Durhaka enggak? Ya enggak, karena atas perintah Allah. Apa alasannya? Alasannya itu perintah kauni. Sama halnya dengan orang bergerak, digerakkan oleh malaikat. Contoh ada orang musyrik. Dia mau sujud ke patung. Apakah para malaikat yang menggerakkan tidak melaksanakan jangan digerakkan orang ini karena mau sujud ke patung? Sebab kalau digerakkan sujud, kita kebagian dosa karena ta'awun alal ithmi wal udwan. Apakah begitu? Enggak. Apakah orang musyrik ketika akan sujud ke patung tiba-tiba tegang, jeg-jeg, enggak bisa sujud? Apakah begitu? Enggak. Tetap mereka bisa sujud. Siapa yang menggerakkan? Para malaikat atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah amalan kauni, bukan amalan syar'i. Maka kalau malaikat yang memproses dia untuk sujud ke patung atas perintah Allah Azza wa Jalla dan tidak dianggap berdosa, demikian juga Harut dan Marut ketika mengajarkan sihir itu juga atas perintah Allah, maka itu amalan kauni, bukan amalan syar'i. Berdasarkan hal itulah, seluruh gerakan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, ya, diproses oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini, Pak, yang dimaksud dengan pertanyaan Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terakhir, Fawas, ya, sekali lagi. Terima kasih atas jawabannya yang disampaikan. Kita ada pertanyaan yang datang dari seorang pendengar kita di Bengkulu yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika orang sudah bersumpah, bolehkah bagi orang tersebut mencabut sumpahnya karena satu dan lain hal, dan apa saja yang dianjurkan ketika kita mencabut sumpah yang telah diucapkan? Terima kasih, Ustaz. Iya, Bapak dari Bengkulu tadi, ya. Kalau seseorang sudah bersumpah dengan bersumpah yang benar, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang itu mau mencabut atau melanggar sumpahnya, dibolehkan apa tidak? Dan kalau dibolehkan, adakah diatnya? Iya. Pertama, boleh, bahkan kadang-kadang harus alias wajib itu sumpah dilanggar. Tapi kalau dilanggar, wajib dia membayar kifaratnya. Contoh begini, kita janji dengan orang, ketemu jam 9 karena pengajian jam 10. Kita jam 9 sudah datang, orang itu belum datang. Setengah 10 belum datang, mulai jengkel. Jam 10 pengajian sudah dimulai, dia belum datang juga. Jengkel kita kan. sampai kita bersumpah demi Allah kalau dia datang saya jitak dia. Pakai demi Allah. Hampir zuhur dia datang mendorong motornya dengan keadaan berkeringat. Ternyata apa? Bocor bannya. HP-nya lobet, enggak bisa dihubungi gitu ya. Kasihan. Sudah terlambat dia karena ban bocor sudah terhukum apa sudah dia menderita fisik dan juga psikis. Nah, kita sudah bersumpah demi Allah akan saya jitak dia kalau dia datang. Jitak enggak? Jangan. Kasihan dia, bisa berantem juga. Jangan, enggak boleh langgar sumpahnya. Karena isi sumpahnya buruk, enggak benar. Langgar sumpahnya tapi bayar kifaratnya. Sebagaimana nanti ini akan dijelaskan di dalam bab khusus tentang sumpah, babul halaf. Bab khusus tentang sumpah, ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersumpah dengan sumpah yang benar dengan menyebut nama Allah dan dia melihat melanggarnya lebih baik, maka langgarlah sumpahnya, bayar kifaratnya. Jadi sumpah kadang-kadang bukan boleh dilanggar tapi harus dilanggar. Kalau melaksanakan sumpah itu bersifat berefek negatif atau madarat. Lalu apa kifaratnya? Kifaratnya kalau zaman sekarang membebaskan budak tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada budak, tidak ada hamba sahaya. Tapi ada alternatif yaitu memberi makan atau pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 89 tentang kifarat bagi kafaratul aiman, bagi sumpah-sumpah yang dilanggar. Insyaallah tentang hal itu akan ada bab tersendiri yang akan kita bahas secara lebih detail. Jadi kesimpulannya, boleh sumpah tersebut dilanggar kalau memang melanggarnya dianggap perlu bahkan harus, tapi tetap bayar kifaratnya dengan memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian, atau kalau tidak maka saumlah 3 hari berturut-turut untuk menebus sumpahnya yang sudah dilanggar tadi. Tapi Pawas sampai di sini saja, beberapa menit lagi di sini memasuki adzan maghrib. Sampai di sini dulu, insya Allah kita akan lanjutkan penjelasan ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.